Marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan syair kesedihan yang akan dilantunkan oleh penyair jalanan. Rembulan di malam hari mulai hilang dengan sinar mentari. Nuansa pagi yang cerah melepas kepergian sang bujang. Untuk menguat jati diri, menggapai keridhaan Allah. Aku tahu, rindu ini tiada kan sirna. Semakin ku berusaha menutupinya, semakin besar rindu terasa. Aku tahu, cita ini takkan mudah diraih. Sejuta langkah yang ditapakkan, sejuta pula beban di dada. Terkadang mimpi membayangi. Terkadang langit biru membawa aku kembali. Terlebih gelap gemintang di malam hening. Membuatku tak berdaya untuk cucurkan air mata. Bunda, goresan ini sebagai buah ingatan. Bagilah aku kembali di pangkuanmu. Jangan pernah terucap, wahai anakku. Jika tak lama pergi, kapan kami kau kembali? Bunda, biarlah buah itu ranum di bayangnya. Bunda, biarlah buah itu masak dengan sempurna. Segera dapatkan data dan CD-nya ke agen-agen kita terdekat atau hubungi ke nomor-nomor berikut 715-525-787 atau 713-675-390.